Anga songi songe ka bolinga bolingo baninga Nazangi chéri oh mawa Oka nazala kina chéri nanga Aye binga ndenge na jali Kasi zoba esala kinga kitoko na maloba ya banguna Motu nyonso akobungaka Na bonde la chéri asonga Oka nazala kina chéri nanga Aye binga ndenge na jali Kasi zoba esala kinga kitoko na maloba ya banguna Motu nyonso akobungaka Na bonde la chéri asonga Kina chéri nanga Aye binga ndenge na jali Kasi zoba esala kinga kitoko na maloba ya banguna Motu yonso akobungaka Na bonde la chéri azonga Aya oo oh, yonde sekele Soki bomo nelinga chéri Na lapa kiso kya boinga Biwani kosambi sanga Aya oo oh, yonde sekele Soki bomo nelinga chéri Na lapa kiso kya boinga Biwani kosambi sanga Manelinga chérie, na la pa ki sorja boinga, biwani kosambi sanga. Aya oyo de sekele, soki bomanelinga chérie, na la pa ki sorja boinga, biwani kosambi sanga.